Malam ini kembali kita lalui pohon dan batu masih tetap seperti dulu. Juga kini kembali kita rasakan kehangatan dari jiwa yang saling genggam. Setiap jalan harus berakhir di ujung. Pejamkanlah kedua matamu, sentuhkan tangan pada relung yang paling dalam. Terbentang langit bebas, tak setiap jalan.